السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Rabbul Alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama salah satu karya besar yang bernama Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, karya yang diterima oleh umat, diajarkan oleh para ulama. Bahkan banyak para ulama mengajarkan kitab ini bukan setiap hari sekali lagi, tapi setiap selesai sholat wajib kitab ini dibacakan satu ayat atau satu hadis demi satu hadis sehingga akhir dari kitab ini. Ini menunjukkan bahwa kitab ini kitab yang diterima dan kitab yang punya peran dalam perbaikan umat. Dan memang telah terbukti Allah memberikan taufik, ada banyak sekali umat itu menjadi baik, menjadi lebih baik, menjadi bertakwa atau lebih bertakwa dengan jembatan Riyadhus Shalihin. Oleh karena itu sebuah keberuntungan dan sebuah anugerah dari Allah ketika kita diberikan kesempatan untuk menjadi salah satu orang yang bisa mempelajari dalam kehidupan kita. Dan sebagaimana yang kita sampaikan bahwa kitab ini atau buku ini sangat keseharian gitu, dan ini terlihat dari bab-bab yang Imam Nawawi rahimahullahu taala masukkan dan sampaikan, seperti bab yang sedang kita bahas al-wasiyah bin nisa, bab memberikan wasiat untuk berbuat baik kepada wanita. Dan kita sedang membahas hadis Abu Hurairah, dan kita bawa atau Imam Nawawi membawakan tiga riwayat. Yang pertama, istausu bin nisa'i khairan fa innal mar'ata khuliqat min dila' wa inna a'waja ma fi ad-dila' a'lahu fa in dhahabat tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'. Berikanlah atau terimalah nasihatku, atau berlemah lembutlah, berikan yang terbaik buat wanita atau istrimu, dan terimalah wasiatku ini, dan saling sharinglah tentang masalah ini. Karena sesungguhnya wanita itu tercipta dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok atau tidak lurus dari tulang rusuk adalah yang paling atas, atau maksudnya lisan, lisan yang paling sulit dikendalikan oleh wanita. Jika engkau paksakan untuk lurus, maka akan patah. Dan kalau engkau biarkan, enggak engkau arahkan, enggak engkau luruskan pelan-pelan, ia akan terus bengkok begitu saja. Maka berbuat lemah lembut dan berikan yang terbaik untuk wanita. Lalu dalam riwayat yang berikutnya, almar'u kadila, wanita itu seperti tulang rusuk, in akum taha kasartaha, jika engkau paksakan agar dia perfect, sempurna, maka bukannya sempurna, justru malah patah. Dan maksud patah di sini cerai. Wa in istamta'a biha wa fiha iwaj atau awaj. Namun kalau engkau memutuskan untuk bersenang-senang dengannya, maka engkau bisa bersenang-senang dengannya. Namun ya itu tadi, ya tetaplah tidak lurus 100%. Lalu ada pun hadis Muslim, innal mar'a khuliqat min dila', wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, lantas taqima laka ala tariqah, ia tidak akan bisa dalam kondisi 100% sesuai dengan garis yang engkau tetapkan, konsep yang benar yang engkau ajarkan, gak bisa. Pasti ada misa namis ini, gak bisa istiqomah terus. Kalaupun berhasil nanti minggu depan begitu lagi, atau 3 hari lagi berubah lagi, atau besoknya berubah lagi. Lantas tak yang gak bisa istiqomah. Maksudnya gak bisa 100% gitu loh, dan terus berada di level itu. Fa'inistam ta'ata biha wa fiha awaj atau wa fiha iwaj. Namun kalau engkau ingin bahagia, bergembira, bersenang-senang dengan dia, bisa, sangat bisa. Tapi ingat, ia tetaplah tidak sempurna. Wa in dhahabta tuqimuha kasartaha. Kalau engkau berusaha memaksakan dia lurus, maka justru anda akan patahkan dia. Wa kasruha talaquha. Dan patah itu artinya bercerai, menceraikan dia. Jadi hadirin Allah muliakan, sekali lagi tiga riwayat ini itu ditujukan kepada laki-laki sebelum wanita, suami sebelum istri. Kedua belah pihak, wanita akan mengerti dan sadar apa yang menjadi PR dia selama ini. Namun di sisi lain, suaminya juga harus tahu bagaimana menyikapi istrinya. Dan lagi-lagi yang pertama kali ditujukan adalah para suami. Karena apa? Karena suami pemimpin. Karena suami yang men-set konsep, suami yang memberikan sebuah strategi dalam rumah tangga dan mendidik, membina, mendampingi. Gitu loh. Ibarat pelatih, sebelum pelatih itu menetapkan semua hal, dia harus tahu dulu pemain yang dia punya ini karakternya kayak apa. Dia harus ngerti dulu, pemain saya ini bisa gak? Gitu loh. Jangan targetnya udah paling tinggi, pemainnya gak bisa. Oke, kita turunkan. Kita turunkan. Kenapa targetnya gak tinggi? Karena pemain saya komposisinya seperti ini. Bagi pemain saya, kalau mendapatkan posisi ini itu berarti juara. Karena pemain kita beda dengan tim lain misalnya. Harus tahu kelebihan, kekurangan pemainnya. Dan bukan untuk mencaci maki pemainnya. Ketika dia tahu ini pemain kamu nih, ya ada yang jagonya di sisi kanan, ada juga sisi kiri. Kalau sisi kiri kanannya lemah, kalau yang di sisi kanan dia gak bisa di tengah berantakan dia. Ada yang di tengah, kalau di kanan gampang dipatahkan. Ada yang pokoknya semua punya kelemahan. Dan tujuannya bukan dimarah-marahin, bukan dibully, atau bahkan bukan dicadangkan semua. Tidak, tapi ditaruh di sesuai posnya masing-masing. Diposisikan disesuai dengan keunggulannya masing-masing, dan dipoles yang kekurangan, diperbaiki, kalau masih bisa diperbaiki. Kalau enggak berarti ditutupi atau disamarkan. Semua demikian. Tapi data itu harus masuk gitu loh, ke seorang pelatih, seorang guru, seorang pendidik, seorang pemimpin. Pemimpin harus tahu. Ada pemimpin perusahaan, dia dikasih, diminta gitu loh oleh para pemegang saham, ini loh targetnya. Tunggu, saya lihat dulu komposisi bawahan saya itu gimana, mampu gak sampai ke target itu. Oh, ternyata anak buahnya begini, ternyata gak mampu. Yaudah, saya minta direvisi targetnya. Gak bisa. Mau sehebat apapun, anda mau ganti saya dengan yang lain, gak akan bisa nih, dapat secara hitung-hitungan manusia. Oke, saya udah dapat datanya. Tim saya atau bawahan saya lemahnya di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya butuh pelatihan. Saya butuh training. Saya butuh datangkan pakar. Saya harus sekolahkan si A, si B, si C, si D selama setahun, dua tahun. Atau saya harus trainingkan di luar, di tempat atau di kurs yang terbaik di bidang ini. Kalau kita mau kuat, semua berpikir demikian. Jadi hadirin Allah muliakan, ini bukan sama sekali menjelek-jelekan wanita. Enggak, sama sekali tidak. Tapi orang harus tahu peta. Orang-orang ada yang sempurna. Sebagaimana wanita punya kelemahan, laki-laki juga punya kelemahan. Tapi kenapa yang ini diangkat laki-laki? Ini hadis ditujukan untuk laki-laki sebelum wanita. Ditujukan oleh untuk para pemimpin. Ditujukan untuk para pendidik wanita, pemimpin wanita, agar dia mereka ngerti dan bisa mengangkat potensi wanita semaksimal mungkin, agar dia bisa bersenang-senang dengan wanita tersebut dengan cara yang halal, agar dia bisa bahagia dengan wanita itu. Karena kalau dia gak ngerti perempuan, bisa jadi stres yang harusnya dia gak perlu stres. Dia bisa ngamuk yang seharusnya dia gak perlu ngamuk. Dia marah-marah seharusnya dia gak perlu marah-marah. Atau harusnya dia marah, dia gak marah. Kenapa? Mungkin marah mendidik, bukan marah emosi. Anda harus marah pada saat itu untuk mendidik. Begitu Anda enggak marah, bermasalah. Karena momentum mendidik hilang pada kondisi demikian. Jadi itu yang diinginkan sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Makanya jamaah sekalian, ulama tuh benar-benar mengajak bicara para suami dan laki-laki layaknya seorang pemimpin. Makanya setelah bab ini, coba lihat bab berikutnya. Apa bab berikutnya? Kita meneropong sedikit ya sebelum ini. Apa bab berikutnya? Babu haqqi zauj 'alal mar'ah. Lihat, bab hak suami yang wajib dipenuhi oleh wanita. Lihat bagaimana Imam Nawawi rahimahullah menyusun bab tersebut. Dan Imam Nawawi gak ngasal, sebagaimana kita lihat, belum gak ngasal hadirin. Belum mengerti peta, belum mengerti kehidupan, belum mengerti Al-Quran, belum mengerti sunnah Nabi SAW. Kan ini pesan bahwa laki-laki itu pemimpin. Pemimpin, dia harus punya mental menomorsatukan hak yang dipimpin sebelum bicara haknya. Dia harus menomorsatukan, membina istri dan anak-anaknya sebelum bicara haknya. Pemimpin-pemimpin sejati itu tidak bicara hak di awal. Ia bicara tugas dan kewajiban. Apa tugas saya? Apa target yang dibebankan untuk saya? Apa kewajiban saya? Adapun hak, dia akan tunda. Dia gak bicara hak. Menjadi isu utama. Makanya itu yang perlu kita camkan. Dia lebih fokus membina, mendidik, menjaga keluarganya dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Adapun berkaitan dengan hak saya, itu gampang. Dan ia tahu ia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Taala. Gak mungkin Allah zalimi dia. Gak mungkin Allah Subhanahu wa Taala zalimi dia. Kalau dia bisa jadi pemimpin keluarga yang baik, rumah tangga, apa hak itu akan dikasih? Hak itu akan dikasih. Jadi hadirin Allah muliakan, ini sangat menarik bab ini. Dan redusan ini luar biasa. Dan itu tadi sampai penyusunan bab saja menunjukkan taufik dari Allah Subhanahu wa Taala, lalu kejeniusan Imam Nawawi rahimahullah taala, dan bagaimana beliau bisa membaca manusia dan membaca konsep bagaimana mental yang harus dimiliki. Itu makanya kenapa kita sering kali berantakan, ya karena kita ngeributin hak dan lupa kewajiban kita masing-masing. Kalau udah hak udah paling jago, kita udah jago nih. Tapi bicara kewajiban, bicara tugas, itulah membedakan orang-orang besar dan orang-orang kerdil. Dan tugas dan kewajiban suami mendidik, tugas dan kewajiban suami mendampingi, mengarahkan, menjaga, melindungi. Maka dia butuh data sekomplit-komplitnya tentang yang ia bina dan ia didik tersebut. Gitu. Sama kayak dokter, tugas dokter mengobati. Terus gimana dia para dokter mengobati? Ya mereka harus tahu, mereka harus tegakkan diagnosa dulu. Ini sakitnya di mana gitu loh. Kalau diagnosa enggak tegak, oh bisa bahaya, bisa ngetes-ngetes obat akhirnya keracunan. Semua demikian, ini harus tahu diagnosa. Wanita diagnosanya apa gitu. Oh ternyata tercipta dari tulang rusuk. Oh ternyata yang jadi masalah adalah lisan. Oh ternyata. Gitu. Makanya hadirin sekalian yang Allah muliakan, dijelaskan oleh sebagian para ulama ketika membahas hadis-hadis ini, kata sebagian mereka, saya bacakan beberapa penggalan hadis-hadis ini atau riwayat-riwayat ini, da'watun lirijal lisabr ala iwajin nisa. Tiga riwayat di atas itu adalah seruan kepada para laki-laki, para suami, untuk bersabar menghadapi ketidaklurusannya wanita. Dan itu fitrah mereka. Begitulah diciptakan. ini harus bersabar menghadapi iwatnya wanita atau ketidaklurusannya wanita. Wadzalika la ya'ni nuqsan al-mar'ati wa lam tihanaha wa la kaun ar-rajuli afdhala minha. Ini menarik. Dan ini bukan berarti, hadis-hadis di atas bukan berarti kekurangan seorang wanita dan kehinaan dan keterpurukan seorang wanita, bukan. Sebagaimana ini bukan berarti secara mutlak laki-laki itu lebih afdol daripada wanita, lebih baik daripada wanita secara semua sisi gitu, enggak. Kenapa demikian? Lihat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melebihkan siapa yang Allah kehendaki dan mengurangi siapa yang Allah kehendaki. Itu aja. Jadi ketika kita melihat kelebihan dan kekurangan yang bersifat tabiat, penciptaan, itu dikembalikan ke iman dan tauhid, hadirin. Ya begitulah Allah menciptakan untuk menguji kita. Masih ingat surat Al-Furqan 20, waja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan interaksi di antara kalian sebagai ujian, sebagai fitnah, ujian. Atasbirun, kalian sabar enggak ngadepin itu? Wa kana rabbuka basira, dan Rabbmu Maha melihat apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan. Jadi itu biasa dalam hidup, kata Allah. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi. Dan satu orang aja dia dilebihkan di sisi kanan, dia dikurangi sisi kiri. Ada yang sebaliknya, sisi kirinya dilebihkan, sisi kurangnya dikurangi. Itu biasa, kata para ulama. Bukan berarti merendahkan, tidak. Waqad katsuratin nusus fil Qur'an wallati tu'akkidu 'ala manzilati naw'aini min nahiyah. Dan banyak sekali dalil dari Al-Qur'anul Karim dan dari sunnah yang menjelaskan dan memastikan kelebihan dari masing-masing pihak dari sisi mereka masing-masing. Jadi ada banyak sekali ayat menjelaskan kelebihan laki-laki, sebagaimana ayat-ayat yang lain menjelaskan kelebihan wanita. Ada ayat-ayat menjelaskan kekurangan laki-laki, ada ayat-ayat menjelaskan kekurangan wanita. Ada hadis-hadis menjelaskan PR laki-laki, ada hadis menjelaskan PR wanita. Kelebihan laki-laki ada kelebihan wanita, begitu seterusnya, hadirin. Itu banyak sekali, dan orang-orang yang jujur dan bijak tidak mengambil sebagian untuk kepentingannya, kan, karena nggak ada gunanya juga kita dihisap di hari kiamat. Maka mereka akan mengambil itu secara utuh dan komprehensif gitu loh. Dan ini menarik, hadirin, mari kita simak. Wakaunil mar'ati mazharun min mazahiri ni'amillahi 'ala rijal. Dan ada banyak dalil, ada banyak ayat dan hadis yang menekankan bahwa posisi dan status wanita adalah salah satu ikon atau simbol kenikmatan dan anugerah yang Allah berikan kepada laki-laki. Fadlan 'ani taswiyati bainahuma fi takalif wa thawab wal iqab wa sa'iril huquqi wal wajibat. Jadi wanita itu anugerah bagi laki-laki. Anugerah. Jadi anugerah. Belum lagi di banyak sisi Allah menyamakan antara mereka berdua. Laki-laki sholat, wanita sholat. Laki-laki berpuasa pahala dan itu dan demikian. Dan ada beberapa hal yang membedakan wanita. Misal wanita nggak sholat ketika haid, ketika nifas dan seterusnya. Atau wanita itu hamil, itu untuk meringankan wanita, kata para ulama. Kata para ulama, wa kullu isqatin 'anil mar'ati fi janibi takalif fa huwa min babi takhfifi 'alayha min ahya. Adapun ketika beberapa tugas dan kewajiban bagi wanita itu digugurkan atau dikurangi, misalnya itu tadi, kalau haid nggak sholat, atau kalau haid nggak puasa, atau kalau hamil boleh nggak puasa, itu semata-mata untuk meringankan wanita karena memperhatikan tabiat mereka dan kondisi mereka di lingkungan sosial sebagai istri dan seterusnya. Jadi gini loh hadirin, Allah itu subhanahu wa ta'ala ketika mengurangi beberapa sisi dari wanita, Allah pun memperhatikan hal tersebut dan mengurangi beberapa tugas dan kewajiban mereka. Beda dengan banyak manusia yang gak memperhatikan hal itu dari sisi wanita, jadi wanita itu diperes. Jadi justru Islam itu, agama yang Allah turunkan, sangat memperhatikan ini. Yang gak adil, bukan Islam. Yang gak adil itu sebagian manusia yang sama sekali gak melihat ada perbedaan real antara laki-laki dan wanita. Yang gak bisa dipungkiri, laki-laki, wanita hamil, laki-laki gak hamil, itu kan jelas-jelas lah. Gak perlu belajar tentang kromosom, gak perlu belajar tentang ini untuk mengetahui ini. Lalu disamakan, gak bisa disamakan. Wanita haid, laki-laki enggak haid. Wanita PMS, laki-laki. Antum pernah PMS enggak? Enggak pernah. Itu yang enggak adil kepada wanita itu yang enggak pernah memperhatikan masalah itu. Lalu dipukul rata, semuanya harus disamakan. Equal. Bukankah itu yang perlu direnungkan kembali? Adapun Allah dan Rasulnya atau Islam itu tidak menggunakan konsep equal secara mutlak, tapi dengan narasi wanita adalah anugerah. Itu kata Allah, wanita itu anugerah. Bukan sama 100%, tapi anugerah. Nah, coba kita renungkan, mana kira-kira yang lebih memuliakan wanita? Apakah wanita disamakan 100% dengan laki-laki, atau dengan narasi wanita itu anugerah bagi laki-laki? Mari kita menjawab dengan hati nurani kita, dengan akal sehat kita. Dan coba renungkan dalil-dalil tentang masalah ini. Jadi sangat menarik itu loh. Ketika timbul diskusi di masyarakat antara harus sama, beda, sama, beda, tiba-tiba ulama menjelaskan yang paling indah itu wanita adalah anugerah bagi laki-laki. Itu, anugerah. Bukan disamakan secara 100% dan mutlak. Karena memang beda, yang satu melahirkan, satu gak melahirkan. Satu punya rahim, satu enggak. Satu menyusui, satu enggak. Satu haid, satu enggak. Satu nifas, satu enggak. Satu istihadah, satu enggak. Satu menopause, satu enggak. Satu dalam dan susunannya beda. Susunan tulangnya beda. Sama. Kulit beda, gitu loh. Jadi gak mungkin disamakan. Nah, lebih baik gunakan konsepnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang paling indah. Wanita itu anugerah bagi laki-laki. Gitu. Anugerah bagi laki-laki. Makanya hadirin Allah muliakan. Adapun mungkin kenapa laki-laki jadi pemimpin, Pak Ustadz? Yang pertama, laki-laki pemimpin itu bukan aturan laki-laki, tapi itu firman Allah dalam surat An-Nisa 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Yang kedua, mari kita simak keterangan para ulama kita hadirin. Yang kedua, wa ammal qawamatu illa litahmilir rajul dawrahu tujahal mar'ati fi ri'aya wal inaya wa dar'il adha wa raddi adiyatil mu'tada atau raddi adiyatil mu'tadi. Ini menarik. Adapun kepemimpinan bagi laki-laki. Adapun kepemimpinan bagi laki-laki. Kenapa laki-laki itu pemimpin? Tidak lain tidak bukan, kata para ulama, sebagai tanggung jawab laki-laki dalam memainkan perannya terhadap wanita. Apa perannya? Firaya, dalam mengurus, mengasuh, memberikan perhatian, inayah, perhatian terhadap urusan wanita, mendidik, wadar il adha, dan menjaga wanita itu dari hal-hal yang menyakiti dia, al adha, hal-hal yang mengganggu dia, waraddi adiyatil mu'tadi, dan mencegah pihak-pihak yang ingin menyakiti dia. Hatta wa in adda dhalika liqatlihi difa'an anha fayunalu syahadah. Sampai, kata para ulama, sampai pada titik jika seorang laki-laki atau suami harus terbunuh karena membela wanita, maka dia mendapatkan mati syahid. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ahmad, "Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid." Barang siapa yang dibunuh atau terbunuh karena membela keluarganya, membela istrinya dan anak-anaknya, maka dia mati syahid. Ini dalam ilmu fikih dalam bab daf'us sa'il. Barang siapa yang wafat dibunuh sama orang karena membela istrinya, maka mati syahid. Luar biasa, hadirin. Makanya para ulama mengajak kita melihat angle yang berbeda. Wanita itu anugerah, wanita itu harus dijaga, wanita itu harus dilindungi sampai pada titik laki-laki harus mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi istrinya atau melindungi wanitanya, anaknya. Dan kalau ada terjadi kemungkinan terburuk syahid, itu kurang dimuliakan apa wanita. Kurang dimuliakan apa? Harus dilindungi dengan segenap kemampuan. Itu kepemimpinan dalam Islam, dalam rumah tangga itu. Bukan kepemimpinan yang membuat mukanya istri memar-memar. Dan ternyata hasil apa? Hasil tamparan suaminya. Hasil dipukul sama suaminya, bukan itu. Justru suami harus mempertahankan istrinya sampai pada titik jika dia mempertaruhkan nyawa. Dan kalau itu terjadi syahid, maka mati syahid, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana kekerasan dalam rumah tangga itu, mana, hadirin? Kalau kita benar-benar kembali kepada Allah dan Rasulnya, mana menyakiti perasaan, mana, mana pengkhianatan, mana? Justru istri merasa dilindungi dan dibela mati-matian. Dan kalaupun suami misalnya marah, suami tegas, itu dalam proses mendidik, bukan proses melampiaskan amarah dan emosi. Jadi ditunjuknya laki-laki sebagai pemimpin itu tadi, karena tugas membela berhadapan dengan pihak itu lebih cocok laki-laki daripada wanita, untuk membela wanita, bukan untuk menganiaya, bukan untuk arogansi, bukan untuk menzolimi istrinya, bukan, untuk membela. Jadi kalau ditanya kenapa sih laki-laki atau suamiku yang jadi pemimpin, kenapa enggak sama aja? Karena kalau ada apa-apa, biar ngerti siapa yang harus maju duluan gitu loh. Siapa yang harus jadi tameng? Siapa yang harus jadi benteng? Dan siapa yang harus diselamatkan? Gitu kan. Karena kita enggak tahu kehidupan. Dan siapa yang harus berkorban? Itu poinnya. Siapa yang harus menjaga, siapa yang harus membina, siapa yang harus mendidik. Itu poin. Bukan lepas tanggung jawab. Gimana mau membela wong seringkali menafkahi istrinya juga enggak. Kalau kita semua membangun rumah tangga kita dengan konsep yang Allah turunkan, bayangkan bagaimana rumah tangga itu, bagaimana keluarga. Jadi ketika sebagian pihak itu tidak menerima konsep kepemimpinan, coba kita evaluasi diri, jangan-jangan karena kita tidak mengamalkan dan tidak mempraktekkan konsep ini sehingga menimbulkan kesan yang tidak baik di tengah-tengah masyarakat. Jangan-jangan karena kita menyalahgunakan kepemimpinan dalam rumah tangga dan keluarga, sehingga terkesan kalau ini diamalkan, wanita yang menjadi pihak yang terzolimi, dan itu memang terjadi. Makanya nggak bisa disalahkan mutlak juga ketika sebagian wanita belum bisa menerima. Iya, karena kitanya tidak bisa mengamalkan. Cuman pengen satu sisi tapi tidak mengamalkan konsekuensi. Cuman pengen nikahnya doang, tapi jadi pemimpin aku kan nggak ngerti gitu. Jadi mau jadi pemimpinnya enggak, cuma mau nikah aja. Hanya pengen menghalalkan aja, tapi konsekuensi dari penghalalan tersebut tidak dijalankan. Jadi bagaimana menyakiti istri? Kita ini harus ngebelain istri dengan seluruh yang kita punya. Itu poinnya. Agar dia selamat di dunia maupun di akhirat. Itu yang dimaksud dengan hadis-hadis ini. Dan untuk demikian dia butuh data sekomplit-komplitnya. Dia butuh data sekomplit-komplitnya biar dia bisa bersikap dengan bijak sebagai pemimpin. Nah, data komplit itu sisi baik apa sisi positifnya wanita dan kelemahan wanita, itu poin. Itu poin. Allah taala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah memberkahi Ustaz, keluarga, tim, seluruh kaum muslimin. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan para ulama lainnya. Ustaz Afan, apa boleh kasih contoh terkait perkataan Ustaz, orang soleh itu tidak menuntut sempurna istrinya. Orang soleh yang mentalnya pendidik itu hanya mempush istrinya agar lebih soleh lagi. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, mempush istri untuk mengamalkan surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kepada Allah semaksimal kalian. Jadi tujuan apa, fungsi pemimpin adalah mendorong, mempush agar yang dipimpin, kalau konteksnya rumah tangga dan keluarga, istri dan anak-anak, agar berada di level terbaik dari potensi yang mereka punya. Kalau memang potensi yang mereka punya di angka 8, bagaimana mereka bermain di angka 8? Dan dia nggak nuntut di angka 9, enggak. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan tidak menuntut para sahabat berada di level yang sama. Tidak menuntut para sahabat di level yang sama. Dan beliau memberikan amanat dengan karakter, menyesuaikan karakter sahabat yang berbeda-beda. Begitu juga dengan Nabi SAW dalam mendidik istri-istri beliau. Nggak disamakan semua. Makanya kan keunggulan dan kelebihan istri-istri Nabi SAW itu ada perbedaan gitu loh. Walaupun semuanya sangat, semua sama-sama baik, bahkan semua masuk ke level diantara wanita-wanita terbaik, tapi spesialisasinya kan beda. Dan beliau gak menuntut semuanya jago di seluruh bidang, enggak. Lihat Aisyah dengan Sauda, apa kan beda hafalan hadisnya, beda periwayatan hadisnya, beda. Aisyah masya Allah ribuan hadis, Sauda enggak, ya karena kondisi beda. Yang satu belia fresh segala macam, yang Sauda sudah berusia, enggak sama. Dan Nabi SAW enggak nuntut Sauda seperti Aisyah, enggak. Sebagaimana Aisyah harus seperti Sauda, atau harus seperti Ummu Salamah, harus seperti Ummu Habibah, atau Ummu apa Zainab, atau Ummu Salamah harus seperti Aisyah, enggak nuntut. Kalau sempurna kan berarti kan semua sisi harus bermain di level tertinggi, itu kan sempurna. Terus belum lagi kalau ada miss atau ada ini, ketika Aisyah memecahkan piring, Nabi SAW mengatakan gharat ummukum. Ibumu lagi cemburu, kita lanjutkan lagi. Enggak menuntut Aisyah harus sempurna dalam sehingga konsekuensinya beliau enggak boleh cemburu, dan kalau cemburu enggak boleh sebuah kesalahan yang tidak dimaafkan kalau sampai memecahkan piring, enggak kan. Gharat ummukum. Ibumu lagi cemburu, selesai masalah. Dan memecahkan piring karena cemburu sampai titik memecahkan piring, apalagi di depan orang lain atau umat suaminya alaihi salatu wasalam, itu kan berarti enggak sempurna. Ya gimana lah perasaan para bapak-bapak ini kalau ada miskomunikasi dengan istri, pas lagi ngumpul sama teman-teman semua, tiba-tiba istri kita marah depan yang lain, terus dipecahkan piring. Kira-kira perasaan kita gimana? Depan semuanya. Itu depan teman-teman, coba depan bawahan kita. Tambah jatuh kita. Ini depan umat. Biasa aja Nabi SAW. Gharat ummukum. Ibumu lagi cemburu. Kalau Nabi SAW gak mengerti tabiat wanita dan gak mengerti begitulah wanita diciptakan, itu bisa jadi ceritanya beda, Din. Makanya pentingnya data itu kita lagi main ke rumah teman kita itu, tiba-tiba dia punya penyakit, lalu penyakitnya kumat dan kita panik. Teman kita biasa aja, kok biasa? Ya karena itu riwayat penyakitnya. Tenang aja, nanti beberapa menit juga biasa lagi. Oh gitu, saya udah mau bawa ke UGD, nggak perlu. Pentingnya data tuh itu, hadirin. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu melindungi Ustaz, tim, seluruh umat muslim dan selalu merahmati Imam Nawawi rahimahullah. Ustaz, izin bertanya, jika suami belum bisa maksimal sebagai kepala rumah tangga, kepala keluarga, contohnya belum bisa memberi nafkah kepada keluarga untuk kebutuhan mayoritas istri yang mengcover, bagaimana sikap istri menghadapinya Ustaz? Jazakallahu khairan. Berbeda dengan kita bicara sama suami, para suami langsung tentang masalah ini, dan berbeda jika menyampaikan istri ke suami. Kalau istri yang menyampaikan ini ke suami, ini cukup sensitif, tapi harus disampaikan karena pertanggungjawaban di akhiratnya berat. Cuman kita bicara substansi aja ya, semoga yang bertanya bisa bermain cantik untuk masuk ke suaminya. Yang pertama, sekali lagi, pertanggungjawaban berat masalah ini. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap Anda adalah pemimpin dan Anda akan ditanya tentang siapa, ditanya tentang yang Anda pimpin, ditanya. Terus yang kedua, belum bisa memberi nafkah kepada keluarga. Coba renungkan lagi, belum bisa. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aw kama qala al-ma'una ta'ti minallahi 'alal 'abdi 'ala qadri al-mu'nah." Pertolongan itu datang dari sisi Allah kepada seorang hamba sesuai dengan kadar tanggung jawab. Jadi pertolongan kepada seorang laki-laki yang punya istri dan anak 10 itu berbeda dengan pertolongan kepada laki-laki yang punya istri dan anak 1. Beda. Pertolongan itu sesuai dengan tanggung jawab dan ujian. Jadi kalau Allah kasih kita istri dan anak, itu Allah akan tolong kita. Gak mungkin Allah gak tolong. Nabi SAW yang mengatakan itu. Dan jadi masalah, kita udah berjuang belum? Dan nafkah itu kan gak harus mewah, semampu kita. Liunfik dhu sa'atin min sa'atih, kata Allah SWT. Hendaknya seseorang menafkahi sesuai dengan kemampuannya. Jadi poinnya adalah kita para suami harus mengamalkan hadis burung. Lau kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqu thayr. Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Tagdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu keluar dengan kondisi lapar di pagi hari dan pulang di sore hari dalam kondisi kenyang dan bawa makanan ke anak-anaknya yang masih kecil. Jadi kalau kita benar-benar menyandarkan hati kita kepada Allah, menggantungkan asa kita kepada Allah, bukan kepada makhluk, lalu paginya kita keluar rumah, kemana? Udah keluar aja deh. Dan berani lakukan apapun yang halal walaupun gak bergengsi, gak keren. Walaupun mungkin bagi sebagian orang kalau ketemu temannya dia malu, kita bismillah lakukan apa aja, insya Allah Allah akan kasih rezeki dan kita bisa jalankan amanat. Itu janji Nabi SAW. La razaqakum kama yarzuqu at-tayr. Allah akan kasih rezeki sebagaimana kasih rezeki sebagai seekor burung. Ada aja. Dan itu kejadian. Ada seseorang, dia cerita langsung ke saya. Itu ketika jobless enggak ada apa-apa. Dia penting dia keluar aja. Dia punya mobil, masih dia yaudah dia keluar, enggak tahu keluar. Pokoknya keluar deh. Berusaha dia keluar. Dilalanya pada saat itu mobilnya kotor banget. Kotor. Akhirnya dia ke tempat pencucian mobil. Tempat pencucian mobil, sambil nunggu dia lagi berusaha di laptopnya urusan, bukan urusan kerjaan, dia jobless, gak punya kerjaan, tapi dia lagi ngerjain keahliannya otak-atik, pokoknya gitu dia. Tiba-tiba lagi seru, dia gak sadar ada orang pun juga lagi nunggu mobilnya, memperhatikan dia secara sekilas, terus nanya lagi buat apa Pak, oh lagi ini. Singkat cerita, long story shortnya, kebetulan saya lagi butuh yang kayak begini nih. Ini kartu sama saya, kita ketemu ya nanti di sana. Ketemu. Dan kasus kayak gitu tuh banyak, hadirin. Masalahnya kita gak keluar. Kita di rumah aja. Kita nunggu. Keluar deh. Ketemu temen kah atau ini kah? Keluar. Tapi jangan ngemis-ngemis. Atau langsung minta uang sama manusia, jangan. Bekerja apa kayak? Bicara sama, saya bisa kerja apa? Saya insya Allah bisa apa? Pokoknya yang nyuci mobil atau apa kayak. Yang penting hari itu dapat nafkah. Kita bisa nafkahin istri dan anak-anak kita. Seringkali kan kita karena gengsi. Apa kata dunia? Kalau teman-temanku ngeliat gimana? Apalagi di foto dimasukkan ke sosial media, muka aku mau taruh mana? Ya muka mah di situ-situ aja, Mas. Nggak ada opsi lain. Tapi itu udah tawakal belum sama Allah? Dan udah berjuang belum? Berjuangnya simpel. Nabi ikutin sabda Nabi SAW. Pagi keluar deh. Kenalan sama orang, bantu orang. Kalau nggak bisa kenalan, bantu orang. Apa kayak? Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah tuh ngebantu seorang hamba saat hamba itu bantu saudaranya. Dia pada bengong, terus maksiat di rumah, nggak jelas. Mendingan keluar bantu orang, bersih-bersih segala macam. Nanti Allah kasih keberkahan. Allah kasih keberkahan. Dan ada aja orang bertakwa itu kan ayatnya apa hadir? Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak ia duga-duga. Ya udah. Udah jaga ketakwaan, keluar. Berusaha, pokoknya jalanin sunnah Nabi SAW. Itu juga burung. Burung kan random aja tuh burung. Emang burung ngerti apa? Gak tahu ya, mungkin pakar burung lebih tahu. Tapi pada dasarnya Nabi SAW kan mengajak bicara umatnya yang gak semuanya pakar burung. Mayoritas bukan pakar burung. Sehingga yang dilihat adalah hal-hal ngedohirnya itu. Itu hinggap ke satu dahan, hinggap lagi ke dahan lain. Dan burung gak maksiat hadir. Kita maksiat terus, usaha aja, usaha kurang, ya serat rizki. Burung tuh tawakal, gak maksiat, senantiasa bertasbih, berzikir, lalu pagi sudah keluar. Allah Ta'ala bisa. Dan kalau pagi pulang, duha jangan pulang ke rumah lagi. Udah pulang bang? Iya, depan nongkrong di depan tempat mie ayam. Itu mah bukan cari nafkah, ngabisin duit gua itu. Jadi sih cuma sarapan, makan mie ayam, pulang lagi. Maksudnya keluar tuh cari gitu loh. Kalau ketemu tong mie ayam, bilang saya cuciin ya gimana. Piring bukannya mas kesulitan deh, laku banget. Gimana kalau aku bantu nyuciin? Lumayan mungkin dapat berapa ribu pagi, nanti ngitar lagi. Gitu aja udah. Halal yang penting. Bisa biadillah. Kita ini kurang tawakal. Semoga Allah kasih taufik. Saya rasa cukup. Subhanakallah nushudu la ilahi ila anta. Astagfirullah tubi ilaik. Subhanakallah nushudu la ilahi ila anta. Astagfirullah tubi ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.